Nah, teman-teman sekalian, karena Anda orang Makya, Anda orang Tambang Wetan, dan Anda tadi minta selawatan, saya ingin mengingatkan, selawatan itu tidak harus menunggu kita bersama-sama seperti ini. Selawatan itu anytime Anda ingat Rasulullah dan ingat posisi Anda bertiga dengan Rasulullah dan Allah, itu sudah selawat. Baik dengan ucapan atau cukup ingatan di dalam hati. Kenapa sih pakai ingat Rasulullah? Karena satu hal, kalau mau Allah itu setia kepada apa yang kita inginkan, yang kita ciptakan, kita ciptakan, kan Anda sama saya bahkan nek takno sih lumayan. Kayak aku kalau sampean lah gak bisa diandalkan sih di hadapan Allah. Bisa diandalkan apa tidak? Maksud saya gini, sebenarnya aslinya sampean sama saya kan tidak begitu bisa diandalkan di hadapan Allah untuk dikabulkan. Kata Pak Isot yang dalam lah untuk kelakuan ini. Maka kita gondelan kelambine Kanjeng Nabi, karena yang pasti bisa diandalkan di hadapan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selawatan adalah sampean gondelan kelambine Kanjeng Nabi, karena beliau bisa diandalkan dan beliau sangat mencintai kita, dan seluruh hidupnya adalah untuk mendoakan kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Itulah pentingnya selawat. Untuk itu teman-teman sekalian, karena kita sudah terlanjur bersama, selawatan apa ya Nabi? Kalau Anda sering mendengar di masjid-masjid, itu ada karya puisi yang dibawakan oleh Syekh Mahmud Al-Husairi, Ketua Jumhiyatul Qurra Kairo, sekian puluh tahun yang lalu. Itu yang sangat terkenal di sini, itu direkam ketika beliau datang mengunjungi Indonesia, dibajak di Lokananta Solo, terus rekaman. Itu yang sering saya tirukan, saya bawakan, karena di situ menggambarkan upomo sampean uripe sial, upomo sampean kira tok gak enak uripe ning dunya sak diturute, trimon ikhlaso, sing penting sampean gak diuring-uring Gusti Allah dan tetap dicintai oleh Rasulullah. Gampangane ngene lah. Kepingino dadi makmume Kanjeng Nabi. Mbuh pas apa sampean ngalamine? Terserah Allah, terserah Rasulullah. Itu cita-cita yang luar biasa. Nah, maka sering saya bacakan yang salatu wassalamu alaik, tawadnya ya, selawat dan salam kepadamu ya imam al-mujahidin, wahai pemimpin atau imamnya para pejuang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Ya nasir al-haq, ya indahnya kalau Anda semua setiap saat sekecil apapun perannya, tapi Anda menjadi penolong tegaknya kebenaran. Itulah semulia-mulia manusia. Assalatu wassalamu alaik. Di sini perlu kita masuk adegan Anda menjadi makmumnya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Anda sholat subuh dirawuhi Kanjeng Nabi. Ya man asra bika al-muhaiminul laila, wahai engkau yang bersamamu al-muhaimin atau Jibril melakukan perjalanan spiritual ke langit. Ya man asra bika al-muhaiminul laila nil tama tahu Anda diizinkan Allah untuk menerima sesuatu dari Allah ketika yang lainnya tidur. Jadi berjagalah, termasuk di dalam tidur. Karena yang tidur hanya badanmu, rohmu tidak, bahkan pikiranmu tidak tidur. Hatimu pun mengembara kemana-mana di dalam tidur. Mudah-mudahan ketika semua orang menidurkan badan dan bahkan rohaninya, Anda mendapat peluang yang luas dari alam semesta milik Allah, di mana Anda mendapatkan nilta manilta. Anda mendapatkan menerima dari Allah sesuatu yang tidak diterima oleh orang-orang lain yang sedang tidur. Bang-bang wetan, sekarang ini kebanyakan penduduk Surabaya sedang tidur, dan Anda menerima sesuatu dari Allah masing-masing maupun bersama-sama. Wa taqaddam tali salati fa salla kullu man fis sama. Kemudian Rasulullah maju ke mihrab dan Rasulullah bersembahyang, dan semua penghuni langit berduyun-duyun ikut bersembahyang Rasulullah, dan Rasulullah menjadi imam dari seluruh roh-roh di alam semesta. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Uang berapa miliar pun, saudara-saudaraku, tidak ada yang melebihi indah menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu kagum sama dunia, jangan terlalu terpukau sama dunia, karena tidak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan cintamu dengan kekasih Allah itu. Ya karimal akhlaq, wahai yang akhlaknya terbaik, termulia. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Nunjung Sewu.